Saudara, seandainya kau tangisi kematianku dan kau sirami pusaraku dengan air matamu, maka di atas tulang-tulangku yang hancur luluh, nyalakanlah obor buat umat ini. Teruskanlah perjalanan ke gerbang jaya. Kematianku adalah suatu perjalanan mendapatkan kekasih yang sedang merinduiku. Bahagialah hidupku di alam surga. Biarlah ruhku terbang mendapatkan rindunya. Janganlah gentar berkelana di alam abadi. Nun di sana fajar jelas memancar.